الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah syarah al-usul al-thalathah, matan karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-istighosah wa daliluha. Istighosah dan dalil bahasanya istighosah itu ibadah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa dalilul istighosati, dalil kalau istighosah itu ibadah adalah firman Allah ta'ala, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan dalam kondisi kesusahan kepada Rabb kalian, dan Dia mengabulkan permohonan kalian. Qala syarihah hafizahallahu ta'ala, istighosah maknanya talabul ighotha, dan ighotha adalah al-inqadhu minad-diqi wasyiddati, adalah menyelamatkan dari kesempitan dan kesusahan. Maka doa orang yang susah itu disebut istighosa. Sedangkan istilah doa maka itu bersifat general, fisidati, boleh jadi dalam keadaan susah, waroho, ataupun dalam keadaan senang, semuanya doa. Nah, kalau fisidah, kalau dalam keadaan susah, itu disebut istighosa. Maka doanya orang yang sakit supaya sembuh sakitnya, doanya orang yang kesusahan bayar utang supaya utangnya lunas, doanya orang yang kemudian doanya orang yang kemudian lama menikah belum diberi momongan, doanya orang yang lama mencari jodoh tidak dapat-dapat, doanya orang yang kesulitan dapat pekerjaan, doanya orang yang gagal ujian, maka ini semua disebut istighosa. Macam-macam istighosa ada dua macam. Istighosa kepada orang yang hidup dan satu lokasi dan dalam perkara yang menjadi kemampuannya, maka ini boleh. Maka istighosah yang boleh itu syaratnya tiga: bilhayyi, dengan orang yang hidup. Termasuk yang hidup di sini adalah istighosah manusia dengan para nabi di padang mahsyar. Adapun istighosah dengan orang yang sudah meninggal dunia, ini kemusyrikan. Tapi yang hidup ini harus ditambah dengan al-hadir, yaitu bisa komunikasi dengannya. Kalau tidak bisa komunikasi karena lain daerah dan tidak ada alat komunikasi, maka ini istighosah yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, fima yaqdiru alaihi, dalam perkara yang menjadi kemampuan orang yang pihak yang dimintai tolong. Ini hukumnya boleh sebagaimana firman Allah subhanahu dalam kisah Musa alaihissalam. Maka orang yang satu rombongan atau satu golongan dengan Musa, yaitu sama-sama Bani Israel, minta tolong kepada Musa untuk menghadapi alladhi min aduwihi, untuk menghadapi musuhnya. Kemudian yang kedua, istighosah dengan makhluk dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, semacam istighosah dengan orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang hidup namun tidak satu lokasi, atau dengan jin, maka ini syirik akbar. Ada kisah di catatan kaki waqfah renungan Syekh Muhammad Basyumail menulis di bukunya Kaifa Tafhamu Tauhid, kisah yang terjadi yang beliau alami. Ini dialami oleh penulis kisah ini sendiri. Di lautan bersama para penyembah kubur. Beliau bercerita dengan ringkas bahasanya inaukana raqiban fi safinatin. Beliau menaiki perahu fahajatil amwat, maka gelombang itu tidak tenang. Ini. Jadi enggak karuan fadhaja, maka terdengarlah suara gaduh para kuburion, suara gaduhnya. Isinya doa dan meminta madad, bantuan kepada Syekh Sa'id bin Isa. Seorang yang sudah meninggal dunia sejak lebih dari 600 tahun yang lewat. Maka saya Muhammad yang ikut di perahu tersebut memerintahkan mereka untuk berdoa kepada Allah semata dan meninggalkan Syekh Sa'id bin Isa. Yang laisa lahu minal amri syai, yang tidak punya kewenangan sedikit pun. Maka mereka kemudian meneriaki ini Syekh Muhammad ini orang yang bercerita teriakannya Wahabi Wahabi. Hampir-hampir mereka lemparkan Syekh Muhammad Basyumail ke laut gara-gara hal ini. Nah, tatkala asifah angin kencang itu telah tenang dan mereka selamat dengan karunia Allah semata, maka mereka menakut-nakuti Syekh Muhammad Basyumail karena telah berburuk sangka dengan wali. Dan kata mereka bahwasanya Sa'id bin Isa itu tadi telah hadir di waktu yang menegangkan tadi. Dia hadir memusikan memegangi tiangnya perahu sehingga sampai tenanglah lautan. Faqala lahum, padahal orang ini sudah meninggal 6 abad yang lewat, lebih dari 600 tahun. Akhirnya Sa'id bin Isa atau Muhammad Basyumail bertanya pada mereka, apakah kalian pernah melihat Sa'id bin Isa? 600 tahun yang lewat kan berarti sudah 6 generasi. Kurang lebihnya kalau satu generasinya 100 tahun. Itu sudah 6 generasi. Kalau ini anak kemudian itu generasi sudah bapak, kemudian kakek, mbah buyut, canggah wareng kata orang Jawa. Apakah kemudian ada orang yang sudah pernah lihat warengnya? Paling banter ya lihat paling kakeknya atau maksimal buyutnya. Mbah canggah saja tidak lihat, apalagi atasnya lagi. Nah, apakah kalian pernah melihat sehingga kalian tahu oh itu adalah Sa'id bin Isa alladhi mara ala wafatihi, yang telah berlalu kematiannya lebih dari 600 tahun yang lewat? Maka mereka bingung menjawab. Ya, maka mereka hanya bisa berteriak Wahabi jahil, ya, Wahabi keras kepala, zindik, munafik. Gitu. Zindik itu munafik yang terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Karena pada dasarnya munafik itu orang yang munafik, namun sembunyi-sembunyi. Dia tidak ingin orang itu tahu kalau dia munafik. Dia menampakkan jati diri aslinya hanya pada ketika kumpul dengan kawan-kawannya. Kalau zindik, dia terbuka, bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau dia menampakkan kemunafikannya, dengan mencela syariat, dengan mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok azab, nantang azab dan sebagainya. Dia nampakkan kekafirannya di mata dan di bukan hanya di kalangan terbatas teman-temannya, namun dia publish ke publik. Itu namanya zindiq, lebih dari sekedar munafik. Dalil istighosah istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Istighosah dengan Allah Azza wa Jalla termasuk amal yang paling utama dan yang paling sempurna. Dia adalah kebiasaan para rasul dan pengikut rasul. Maka Nabi kita alaihi salatu wasalam saat perang Badar, ketika melihat banyaknya jumlah orang-orang musyrik, istighosah dengan Allah dan Allah menolongnya. Itu bahasan tentang istighosah. Kemudian catatan tambahan yang ingin, beberapa faedah yang saya bacakan. Tadi sudah kita singgung, apa beda istighosah dengan doa? Maka istighosah tidaklah ada kecuali dari orang yang kesusahan saat susah. Sedangkan doa itu lebih luas dari hal itu. Bisa saja doa itu berasal dari orang yang kesusahan atau dari orang yang tidak dalam kondisi kesusahan. Sehingga ada yang cakupannya lebih luas yaitu doa, dan ada yang cakupannya lebih sempit yaitu istighosah. Istilah doa dan istighosah itu punya titik temu untuk orang susah yang berdoa. Namun istilah doa terpisah dari istighosah untuk doa orang yang tidak susah. Kesimpulannya, semua istighosah bagian dari doa, namun tidak semua doa itu istighosah. Apa beda istighosah dengan isti'adzah, meminta perlindungan? Masing-masing dari keduanya termasuk doa. Masing-masing dari keduanya, istighosah dan isti'adzah, itu doa. Hanya saja istighosah itu khusus doa meminta tolong saat susah. Saat susah sudah terjadi. Kalau isti'adzah, keburukan dan kesusahannya belum terjadi. Apa beda istighosah dengan isti'anah? Kalau istighosah, kata kuncinya, sebabnya adalah kesusahan dan derita. Sedangkan isti'anah itu berkenaan dengan seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi, maka istighosah dalam hal berkaitan dengan seorang hamba dengan Rabbnya, maka ini dituntut untuk terus menerus di semua keadaan. Kemudian istighosah adalah meminta bantuan saat susah. Faya akrabu ila makna du'ai. Maka istighosah itu dekat dengan kosakata doa. Amal isti'anatu faya thiqatu billahi ta'ala wal i'timadu alaih. Sedangkan isti'anah, sebagaimana kemarin telah kita bahas, punya dua unsur pokok. Yakin dengan Allah dan bertopang kepada dengan Allah. Faya akrabu ila makna tawakkuli. Maka isti'anah itu dekat dengan tawakal. Meskipun masing-masing dari keduanya isti'anah dan tawakal termasuk dalam doa dan permohonan. Kemudian antara istighosah dan isti'anah ada yang lebih cakupannya lebih luas dan ada yang cakupannya lebih sempit. Yaitu anakula istighosatin dakhilatun fil isti'anah. semua istighosah itu termasuk isti'anah. Karena orang istighosah itu keadaan hatinya harus yakin kepada Allah dan bertopang, bersandar kepada Allah. Idhiya karena isti'anah itu ya, meminta dan mengharap atau mengharap bantuan. Hanya saja istighosah khusus saat susah. Lain hanya kalau isti'anah faqad takunu hala siddatin waqad la takunu, boleh jadi ini terjadi pada saat susah atau bukan saat susah. Ya, kemudian menyembelih dan dalilnya qala al-musannif rahimallahu taala, dalil kalau menyembelih itu ibadah adalah firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah bahasanya salatku, nusuki ibadahku atau sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Wa minas sunnati, dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Penjelasannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, lam di sini lam istihqaq, tentang hak adalah hak Allah, yakni artinya salatku dan sembelihanku ialah bagi Allah semata. Maka ayat ini menggabungkan dua jenis tauhid, tauhid uluhiyah pada inna salati wa nusuki, tauhid rububiyah pada wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat adalah perkara yang paling mulia yang dipakai oleh seorang hamba untuk mendekatkan kepada Allah. Apa yang terkumpul pada seorang hamba ketika salat berupa khusyuk, menghinakan diri dan perhatian, la yasami'u lahu fi ghairiha, tidaklah terkumpul dalam ibadah yang lainnya. Sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan apa yang terkumpul pada saat aktivitas menyembelih, jika bergandengan dengan iman dan ikhlas, min kuwatil yakin, ada padanya keyakinan yang kuat, dan baik sangka adalah satu hal yang menakjubkan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang banyak mengerjakan sholat dan banyak menyembelih. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, laknat artinya diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dan siapa yang Allah laknat, sungguh dia telah jauh dari tempat-tempat kebaikan seluruhnya. Dan siapa yang menyembelih untuk tujuan ghairi khaliqihi, bukan sang penciptanya, maka dia menyodorkan dirinya untuk mendapatkan ancaman Allah untuknya berupa laknat dan terjatuh dalam syirik akbar. Contoh-contoh menyembelih, kegiatan menyembelih li ghairillah untuk selain Allah. Ada orang yang menyembelih untuk kubur, mendekatkan diri kepada kubur supaya kubur, yaitu penghuninya, menunaikan hajatnya demikian yang dia anggap. Semisal menyembelih untuk penghuni kubur dalam rangka minta anak dan momongan misalnya. Diawali dari datang meminta anak, fa'idha ruziqa waladun, ketika sudah diberi momongan, setelah berlalunya satu tahun, dan adanya anak di sini adalah qadran wabtida'an, sudah takdir dan ujian untuknya, wa fitnah. Dan sebagai fitnah, artinya biar tambah mantap dengan syiriknya. Datang ke tempat kubur wali misalnya, minta anak di situ setelah setahun melahirkan. Makin fitnah ini. Dia tambah mantap dengan kekafirannya dan kesyirikannya. Apalagi kalau tidak cermat, bahasanya bisa kita katakan tidak semua yang terjadi itu benar. Tidak semua yang nyata itu benar. Fa dhanna hadzal makhdu', maka orang yang tertipu ini menyangka bahasanya ini adalah rezeki dari penghuni kubur. Lantas dia menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kepadanya. Ini menyembelih untuk selain Allah. Dan yang kedua, kurang jelas itu manda bahalizar. Orang yang menyembelih hewan untuk zar. Yang ada di kamus zar artinya perayaan yang isinya joget-joget yang dilakukan dalam rangka mengusir setan yang kesurupan yang merasuk pada seseorang. Ini disembelihan gara-gara supaya setan yang mau pergi, setan yang masuk merasuki seseorang itu pergi. Setannya ditanyain, gimana supaya kamu bersih? Kamu pergi, sembelihlah hewan ini di waktu yang sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh si setan. Maka permintaannya dituruti, itu menyembelih lizar. Kalau di Arab ada, tapi ada perayaannya, perayaannya rokis, perayaannya pakai joget-joget. Kemudian orang yang menyembelih di fitori kikabirin, kekabiril kaumi, di jalan yang akan dilalui oleh seorang tokoh besar. Ketika dia turun dari pesawat atau dari mobil dalam rangka menghormatinya. Atau ketika dia datang atau akoma mau mengadakan salah satu proyek semacam bangun pabrik. Maka disembelihlah di awal gerak dari mesin pabrik itu. Dalam rangka supaya pabriknya selamat. Maka ini termasuk menyembelih untuk selain Allah. Demikian juga ketika seorang kabirul kaum, seorang tokoh datang karena mau peresmian pabrik atau kunjungan. Maka disambut dengan menyembelih hewan. Bukan untuk dijadikan jamuan untuk tamu, bukan, namun untuk pemuliaannya saja. Kemudian orang yang menyembelih pada saat kedatangan lawan, ketika musuh dalam rangka menghormatinya supaya dia memaafkan musuhnya. Demikian juga orang yang menyembelih untuk setan jin karena mencari kesembuhan sebagaimana yang terjadi pada para tukang sihir. Ada orang yang sakit dibawa ke dukun. Dukun minta supaya sembuh, sembelihlah hewan begini-begini. Kemudian orang yang menyembelih pada di Atabah al-Bait. Atabah itu adalah bagian dari lantai yang pas pintu. Ini pas pintu. Bagian lantai yang pas pintu itu namanya Atabah. Ketika orang itu mau masuk satu ruangan, maka dia akan menginjakkan kaki di situ. Untuk setelah itu masuk ruangan tersebut. Namanya Atabah. Ketika pintu dibuka, lantai yang kemudian pas di bawahnya daun pintu, ya kalau kita mau masuk menapakkan kaki di situ, itu namanya Atabah. Atabatul Bab. Atabatul Bait al-Jadid. Ketika pasang pintu berarti. Atau saat menggali sumur zaman karena anggapan kalau itu akan mencegah setan jin. Dan terkadang disembelih di dekat pintu, darah hewan sembelihnya kemudian dipercikkan pada tembok dalam rangka mendekatkan diri kepada jin. Semua sembelihan ini tidak boleh dimakan kuahnya tidak boleh diminum, la wala syurbun min maraqiha, kuahnya tidak boleh diminum, tidak boleh memanfaatkan kulitnya, karena ini adalah sembelihan syirkiyah, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian di catatan kaki, masail fi dzabhi, sejumlah kasus dalam masalah penyembelihan. Hukum jika bangun satu rumah yang baru atau beli mobil baru dan pakai nyembelih-nyembelih karena keyakinan kalau itu akan menjaga dari kehancuran dan ain. Jawaban fatwa lajnah, tidak boleh. Ya, kemungkinan besar artinya haram. Namun baru jadi syirik jika berniat untuk mendekatkan diri kepada jin. Maka haramnya syirik. Untuk mencegah bahaya jin, kejelekan jin, fahada syirkun akbaru, maka ini syirik akbar. Kemudian apa hukum menyembelih kambing di hari Arafah secara terus menerus untuk bukan jamaah haji? Dan dinamakan sembelihan ini disebut dengan i'rafah. Dan itu diniatkan untuk sebagian kerabat mayit atau selain mereka, ini bid'ah kata para ulama di yang duduk di lajnah da'imah. Apa hukum perkataan sebagian orang yang memotivasi bola idza faza al-fariqu, fariq di sini klub bola. Jika klub fulan itulah yang menang, maka dia katakan dzabihatukum alayya, sembelihan kalian tanggungan saya. Ini tidak boleh baik dengan sembelihan ataupun dengan uang, karena ini adalah bagian dari taruhan, tidak boleh memakan sembelihan yang disembelih untuk mereka. Ya, kemudian tentang nazar dan dalilnya. Batalul nadri yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nadar dan mereka khawatir hari yang kejelekannya itu tersebar, yaitu hari kiamat. Ya, definisi nadar, tindakan seorang mukallaf mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat dalam rangka memuliakan sebab nadarnya. Kalau nadarnya untuk Allah, ya karena dalam rangka memuliakan Allah. Kalau nadarnya nadar syirik, maka dalam rangka mengagungkan fulan dan alan. Kemudian hukumnya, hukum mengikrarkan nadar, hukumnya makruh, menimbang sabda Nabi SAW, inna nadra la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak mendatangkan dan menghasilkan kebaikan. Maka tidak boleh berkeyakinan kalau nadar itu sebab terwujudnya apa yang diharapkan. Karena Nabi telah menegaskan kalau nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan, bukanlah sebab nikmat. Bukan sebab nikmat. Wa innama yustakhaju, namun dikeluarkanlah bihi dengan sebab nadar, minal bakhil, orang yang pelit. Dikeluarkanlah hartanya orang yang pelit. Dari nadar adalah yufuna binadri. Jika seorang itu bernadar, wajib baginya melaksanakan nadar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang beriman. Allah sanjung dengan sebab nadar mereka. Lain halnya dengan orang yang bernadar, kemudian malas. Kemudian dan jika wa idza arada al-insanu ayya'mala ta'ata, jika seorang itu mau melakukan ketaatan, falyamalha, maka adalah dia lakukan ketaatan tanpa bernadar, sehingga tidak menjumuskan dirinya dalam kesempitan. Ya, taqa asa itu kendor, lalai, ya, lamban. Dan untuk kalimat yang terakhir ini ada dalilnya di surat An-Nur. Wa idza arada al-insan ayya'mala ta'ata falyamal hatuna ayang dura hatta la yuqi nafsahu fil haraj. Ini berdasarkan firman Allah di surat An-Nur. Ya, di surat An-Nur ayat yang ke-53. Allah katakan, wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain amartahum la yakhrujun kulla tuqsimu ta'atun ma'rufah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang serius, jika engkau perintahkan mereka akan berangkat. Kulla tuqsimu, kalau mau taat jangan sumpah-sumpah. Untuk taat enggak perlu sumpah-sumpah. Ta'atun ma'rufah. Ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang sudah dikenal. Yaitu orang yang melakukan ketaatan tanpa didahului sumpah, tanpa didahului nazar dan semacam itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Tafsirnya di ada dua tafsiran atau ada untuk ta'atun ma'rufah. Qauluhu ta'atun ma'rufah di tafsir Ibnu Katsir maknanya yang pertama, pendapat pertama artinya ketaatan kalian orang munafik, ketaatan yang sudah dikenal. Yaitu hanya ucapan tanpa ada perbuatan. Setiap kali kalian bersumpah, kalian bohong, tidak melaksanakan sumpah. Wakil dan ada yang menjelaskan bahasanya ta'atun ma'rufah di An-Nur ayat yang ke-53 adalah liyakun amrukum ta'atan ma'rufatan ay bil ma'rufi min ghairi halifin wala iqsamin kama yuti'ullah wa rasulahu al-mu'minuna bi ghairi halifin fakumu antum mislahu. Yang dimaksud dengan ketaatan yang dikenal, hendaklah ketaatan kalian adalah ketaatan yang dikenal. Artinya ketaatan tanpa pakai sumpah-sumpah, demikian juga tanpa pakai nazar. Wala iqsam, tanpa pakai sumpah. Sebagaimana orang-orang yang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa sumpah, tanpa nazar. Fakumu antum mislahum, maka jadilah kalian orang-orang munafik seperti orang yang beriman. Ya, maka An-Nur ayat 53 adalah dalil perkataan pensyarah wa idza awada al-insan, dan jika seorang itu ingin untuk melakukan amal ketaatan adalah dia beramal tanpa nadar, tanpa sumpah. Namun ketaatan yang dikenal yaitu ketaatan standar pada diri orang-orang yang beriman yang mereka taat tanpa nadar, tanpa sumpah. Di antara tujuannya hatala yuqi nafsa, tidak menjatuhkan dirinya dalam kesempitan. Karena banyak orang ketika bernadar dia semangat sekali. Kata orang Jawa, mau nanti akan begini, mau begini, begini. Setelah syarat nadarnya terwujud dan baru mikir, kok berat ya, kok susah ya, gantinya apa ya. Padahal kalau nadar taat tidak ada gantinya, pada dasarnya tidak ada gantinya. Menadara ayati Allah falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah maka adalah dia taat, wajib baginya taat. Ini tidak bisa diganti kafarah. Bisa enggak ganti kafarah nadar gitu? Yang setelah susah baru gitu. Bisa enggak diganti kafarah nadar? Ini nadarnya mau kemudian baca Quran sehari 5 juz, untuk itu berat. Ya dijalani. Enggak kemudian mengatakan berat dan sulit. Maka nada ketaatan pada dasarnya tidak bisa diganti. Ini tidak ada solusi kecuali dilakukan. Ini kecuali untuk amal-amal yang memang ada padanannya. Misalnya nadarnya puasa. Nadarnya puasa. puasanya mau puasa 3 bulan berturut-turut misalnya, pas baru dijalani sebulan, waduh udah ini jadi susah, menderita, ada enggak solusinya? Kalau memang betul-betul ini betul-betul memang tidak mampu, ya maka solusinya hanya berlaku untuk amal-amal yang ada padanannya, puasa ada padanannya. Ini, itu bayar fidyah. Ini berarti karena baru 1 bulan, ya sudah betul-betul tidak mampu, ya maka 2 bulannya difidyahi. Itu ada padanannya. Tapi kalau baca Quran tidak ada padanannya. Sehingga ya, ya dijalani. Nadarnya sehari 5 juz selama 1 bulan. Waduh kan. Ya, dijalani itu. Ya, cuti dulu itu 1 bulan. Nggak kerja, nggak ini supaya bisa nyelesain per sholat 1 juz. Gitu kan. Nanti bisa sehari bisa 5 juz. Syekhul Islam Taimiyah dan ulama yang lainnya mengatakan siapa yang menyangka kalau hajatnya tidak akan diterima kecuali dengan nadar, maka keyakinannya ini hukumnya haram. Karena dia menyangka kalau Allah tidaklah memberi nikmat kecuali dengan kompensasi. Maka ini artinya buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan berarti di samping buruk sangka adalah buruk keyakinan tentang Allah. Karena dia Allah adalah Al-Mutafaddil yang memberikan karunia, memberikan nikmat kepada makhluknya. Faman nadhara wa lam yastati'i al-wafa'a bi nadrihi. Dan siapa yang bernadar dan dia tidak mampu melaksanakan nadarnya atau bernadar dengan nadar maksiat, kewajibannya adalah kafar sumpah. Ini untuk kalau hadis tentang masalah kafar nadar itu kafar sumpah, maka atau kemudian berkenaan dengan umamalistati al-wafa abin nadrihi, siapa yang tidak mampu melaksanakan nadarnya, maka nanti dilihat terlebih dahulu. Jika nadarnya adalah nadar ketaatan yang ada padanannya, ya, maka yang dia lakukan adalah padanannya. Dan nadar itu bisa diganti dengan yang lebih baik. Ada orang yang bernadar untuk ada di masa Nabi, ada orang yang bernadar untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi perintahkan untuk pergi ke Masjidil Haram, diganti dengan yang lebih baik. Jadi siapa yang kemudian bernadar untuk menyembelih kambing, namun kambing dengan jenis tertentu dan sulit itu ditemui, ya sudah diganti nyembelih sapi. Diganti dengan yang lebih baik itu boleh. Kemudian kalau dia ada padanannya, maka padanannya seperti puasa, padanannya fidyah. Kemudian kalau tidak ada padanannya, pada dasarnya wajib ditaati. Dia wajib kondisikan dirinya. Dia wajib kondisikan dirinya. Kalau perlu cuti, cuti dan seterusnya. Supaya bisa melakukan apa yang menjadi nadarnya, merupakan yang hakikatnya adalah utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau semua cara mentok, enggak mungkin, ya, baru bisalah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Syekh binti Muhammad Al-Qasim. Faman nadhara wa lam yastati'i al-wafa'a bi nadrihi, siapa yang bernadar dan dia tidak mampu melaksanakan nadarnya, dia bayar kafarah sumpah. Namun ini perkataan beliau ini berlaku manakala tidak bisa diganti dengan yang lebih baik, atau dan untuk tidak amal tersebut tidak ada padanannya, dan untuk dikondisikan juga tidak mampu mengkondisikannya. Setelah itu baru alaihi kafaratu yamini. Dan anadar orang musyrik semacam ucapan bernadar untuk kubur, dia nadarkan harta atau hewan atau bakhur dupa atau ini bakhur makna asalnya atau bukhur makna asalnya adalah wangian dengan gahara dan gaharu dan cendana atau tabut, fahada min syirki tabut itu kotak. Kota isi tertentu mestinya fahada makanya bagian dari syirik akbar. Kemudian kita berarti dengan ini kita telah kita selesaikan al-asul al-awwal yaitu ma'rifatullah. Kemudian kita masuk pada al-asul thani ma'rifatu dinil Islam yang mengenal Islam. Dan maratibuddin tingkatan agama ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-aslu thani ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Islam berdasarkan dalil. Dan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, pasrah kepada Allah dengan mengisahkannya, wal-inqiyadu lahu bita'ah, kemudian patuh kepada Allah dengan taat dan berlepas diri. Ini bukan hanya dengan dari kemusyrikan namun juga orang musyrik. Dan Islam itu ada tiga level, Islam itu sendiri, iman dan ihsan. Dan masing-masing level memiliki rukun. Fa'arkanul islami khomsatun. Rukun Islam ada lima. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke rumah Allah yang suci. Dalil rukun Islam syahadat firman Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwa yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia sendiri. Demikian juga persaksian ini diberikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Semua mereka menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah al-Aziz al-Hakim, dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa makna dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu, tidak ada yang berhak disembah betul-betul berhak kecuali dia Allah semata. La ilaha itu meniadakan semua makhluk yang disembah selain Allah. Illallah mengukuhkan dan menegaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata tanpa sekutu baginya dalam ibadahnya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Tafsir la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, ini sama dengan la ilaha. Maka la ilaha itu maknanya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, ini sama dengan illallah. Kecuali Allah zat yang menciptakanku, maka dia akan memberikan petunjuk padaku. Dan Ibrahim menjadikan ini adalah kalimat yang langgeng pada keturunannya supaya mereka kembali. Demikian juga firman Allah Ta'ala, sampaikanlah wahai sang Nabi, wahai ahli kitab, marilah kepada kalimatin sawa'in, kalimat yang menjadi kalimat yang adil antara kami dan kalian, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Allah na'buda itu sama dengan la ilaha, illallaha itu sama dengan illallah. Wala nusyika bi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahasanya kami itu muslim. Wala syariha hafizahallahu ta'ala, setelah penulis rahimahullah ta'ala menyelesaikan pembahasan tentang al-aslu al-awwal, tentang mengenal Allah, Syara'a bimakna bada'a, beliau mulai menyebutkan al-asul athani ya, dari tiga pokok agama yang tidaklah agama dibangun kecuali di atasnya, itu mengenal Islam berdasarkan dalil. Dalil adalah Alkitab wa Sunnah. Al-martabatul ula, level yang pertama adalah Islam. Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata taslim lil maniyah, pasrah dengan kematian. Atau aslama rajulu artinya istaslama, pasrah, wadalla hina, tunduk dan patuh. Secara istilah ya, dibawakan di matan salah satu usul Islam dalam makna yang luas, yang merupakan agama semua para nabi. Jadi adalah al-istislam lillahi bitauhid. Ya, ada tiga unsur. Pasrah kepada Allah dengan mengesakannya, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, contoh ibadah, sholat dan doa. Kemudian patuh dengan taat kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan hal yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, menjauhi semua yang Allah larang. Dan hal yang paling agung yang Allah larang adalah syirik. Inqiyad, kepatuhan itu adalah ketundukan. Kutuhu fangkoda, aku menuntunnya, menggiringnya, lantas dia pun patuh. Dan telah dikenal bahasanya unta, jika diletakkan pada kepalanya itu tali, kemudian sumakida, kemudian dia diikat dengan tali itu, maka dia akan menurut dan mengikuti orang yang memegangi tali itu, meskipun anak kecil. Maka inqiyad diambil dari hal ini, kepatuhan unta ketika sudah diberi tali kekang di mulutnya. Wal'an, dan bahasa Arab sekarang ada takudu sayarah, nyetir mobil itu takudu sayarota, yakni artinya tusarifuhu wa tusayiruha, tusarifuha wa tusayiruha, kemudian mengaturnya dan menjalankan. Nah, di antara hal yang membedakan antara jika inqiyad disatukan dengan qabul. Maka di antara hal yang membedakan inqiyad dengan qabul adalah kalimat berikut. Fahadal inqiyadu la yakunu indaka ayyu munaza'atin. Maka kalau yang namanya inqiyad, tidak ada pada diri Anda, orang yang punya inqiyad, ayu munaza'atin, sedikit pun penolakan. Ini tidak ada sedikit pun penolakan, sedikit pun perang batin, tidak ada. Itu inqiyad. Lain hanya dengan qabul. Kalau qabul itu ya taat, menerima kemudian taat, namun dimungkinkan. Ini ada pada dirinya syai'un min munaza'at. Ada sedikit unsur munaza'at. Ya, perlawanan. Jadi kalau qabul ya patuh, namun untuk patuh itu boleh jadi ada perang batin terlebih dahulu, ujungnya dilaksanakan. Ujung dari perang batin tadi kemudian dilaksanakan, dipatuhi. Tapi pakai perang batin dulu. Kok begini ya? Tapi kemudian, oh ya, tidak apa-apalah. Nah, itu tidak apa-apalah saya laksanakan. Nah, itu qabul. Kalau inqiyad, itu kepatuhannya tanpa ada sedikit pun penentangan, tanpa ada sedikit pun perang batin, gejolak batin. Masa begini? Tidak ada sedikit pun. Betul-betul sudah langsung di langsung tunduk. Tidak ada ngeyel sedikit pun, meskipun ngeyelnya ngeyel di dalam hati, perang batin tidak ada. Tapi kalau qabul mungkin. Mungkin ada munaza'at, mungkin tidak ada munaza'at, dan seandainya ada munaza'at, perang batin, perlawanan, atau perang batin, perlawanan dalam diri atau perang batin, tapi ujungnya taat. Itu beda antara inqiyad dan qabul. Sehingga kalau ingkiat itu muti'an, orangnya taat, birohbatin dengan penuh minat, wa mahabbatin senang, wa ghibtatin dan bangga. Dia melaksanakan perintah itu dengan rohbah, dengan semangat, energik. Kenapa bisa energik? Senang, cinta, bahkan bangga. Bangga dengan ketaatannya. Kemudian bara'atu dan berlepas diri, yang unsur yang ketiga adalah berlepas diri dari, tidak hanya dari kemusyrikan namun juga orang musyrik. Berlepas di sini artinya memutus hubungan dengan kemusyrikan dan orang musyrik. Berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Ya, berlepas diri, putus hubungan dalam hal apa? Fil i'tiqad, putus hubungan dalam keyakinan. Tidak ada pada diri seorang muslim keyakinan sebagaimana keyakinannya orang musyrik. Kemudian dari sisi amal atau ibadah, maka ibadahnya tidak ada hubungannya dengan ibadahnya orang musyrik. Kemudian yang ketiga, putus hubungan dalam tempat tinggal. Ini berkenaan dengan kewajiban hijrah dari negeri musyrik. Jika tidak mampu menampakkan keislaman di negeri musyrik, sehingga putus hubungan dalam masalah tempat tinggal itu fihi tafsil, perlu rincian, sebagian rincian dalam pembahasan hijrah. Yang keempat, bahkan dalam min kulli khoslatin min khsalihim, dalam setiap perkara khasnya orang musyrik, larangan tasyabu. Tidak serupa dengan, tidak menyerupai mereka dalam ucapan khas mereka ataupun dalam perbuatan khas mereka. Contoh dilarang tasabu orang-orang Yahudi, ini punya perkataan khas di masa Nabi, ra'ina. Maka Nabi larang, ya yaladina amanu la taqulu ra'ina wa qulundurna wasma'u. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikut-ikutan orang Yahudi yang punya kosakata ra'ina. Ini dalam artian perhatikan kami, tunggu kami. Namun kalau engkau mau mengatakan tunggu kami, gunakan kosakata ungdurna. Ataukah kemudian tasabuh dalam perbuatan? Karena wajib Anda memusuhi orang yang memusuhi kekasihmu dan sesembahanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau punya hubungan yang jernih dengannya, bahkan mencintainya, maka ini satu hal yang kontradiktif. Sebagaimana kata penyair, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu madza ka fi imkani. Ini berarti Ibnu Qayyim ini, Nuniyah. Apakah engkau mencintai musuh sang kekasih dan engkau mengklaim kalau cinta dengan sang kekasih, madza ka fi imkani? Itu satu hal yang tidak mungkin. Kemudian faedah berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik, sebenarnya itu sudah masuk ke dalam kepatuhan kepada Allah dengan taat, akan tapi disendirikan oleh penulis untuk menunjukkan urgensinya. Nah, ini tiga poin ini adalah pengertian dari Islam bi ma'nal 'am, dalam makna yang luas. Enggak usah di depan ya, sudah dibahas ada Islam bi ma'nal 'am dan Islam bi ma'nal khas. Ada di halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 20. Halaman 20. Nah, tiga unsur ini adalah Islam bi ma'nal 'am. Islamnya semua ajaran para nabi itu mengandung tiga hal ini. Tauhid, kemudian kepatuhan, ketaatan dengan syariatnya masing-masing, syariat rasulnya masing-masing. dan semuanya itu berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Ya, tidak bisa, tidak cukup seorang itu saya kemudian beribadah hanya kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya taat kepada Rasul saya. Kemudian dia tidak punya kebencian dengan kemusyrikan. Gimana dengan orang yang tidak seperti Anda? Ya, baik-baik saja. Kalau seperti itu keyakinannya, gitu. Tidak ada kebencian dengan kemusyrikan. Ya, itu keyakinan masing-masing lah, gitu. Apakah itu kemudian salah? Saya tidak katakan itu, saya tidak tegaskan itu salah, tapi saya enggak pilih itu, saya hanya pilih ini. Itu beribadah kepada Allah. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Namun wajib diyakini beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itulah jalan kebenaran satu-satunya. Selain itu salah. Selain itu jalan kesesatan. Selain itu jalan kesesatan. Tidak boleh orang yang beribadah hanya kepada Allah kemudian ditanya apa pendapatmu dan bagaimanakah keyakinan hatimu dengan orang yang menyembah selain Allah. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Apakah salah? Wallahu a'lam. Yang jelas saya tidak cocok dengan itu, saya cocoknya begini. Tidak boleh bilang demikian. Apakah nyembah nyerok kidul itu salah? Wallahu a'lam salah atau tidaknya. Tapi saya enggak cocok dengan seperti itu. Saya enggak suka seperti itu, tapi saya enggak benci orang yang seperti itu atau perbuatan seperti itu. Ya monggolah kita. Gitu. Nah, karena keyakinan masing-masing gitu. Tapi saya enggak cocok dengan itu. Saya mantepnya ini. Kalau menyalahkan itu saya enggak mau menyalahkan. Tapi saya tidak setuju saja, saya kemudian tidak mau seperti itu saja. Anda boleh demikian. Harus tegas. Bagaimana keyakinan Anda tentang kalau beribadah kepada selain Allah ini dan itu? Salah. Salah. Dan tidak boleh dalam masalah ini kita yakini ada hal yang real, tidak boleh kemudian disamarkan dengan mengatakan itu benar menurut masing-masing orang yang mempercayainya. Ya, nyembahannya kok kidul itu ya untuk yang mantap dengan itu satu kebenaran. Itu satu kebenaran, kebenaran menurut masing-masing. Masing-masing penganutnya. Kalau menurut saya ya kebenaran itu ya beribadah kepada Allah. Ada tidak kebenaran yang mutlak itu ya? Ya adanya kebenaran menurut masing-masing. Maka seorang Muslim wajib berkeyakinan bahwa yang beribadah hanya kepada Allah itu adalah kebenaran menurut dia dan kebenaran menurut kenyataan. Kebenaran menurutnya dan menurut kenyataan. Kenyataannya tidak ada agama yang sah dan ibadah yang benar kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kemudian hanya itu benar menurut masing-masing yang meyakini. Terus dengan pengertian tidak ada kebenaran yang mutlak tidak ada. Adanya kebenaran menurut penganutnya masing-masing. Jadi kebenarannya kebenaran relatif. Itu tidak boleh. Seorang Muslim meyakini Islam itu adalah agama yang benar menurut Muslim dan menurut kenyataannya. Menurut kenyataannya. Tidak hanya benar menurut kami sebagai seorang Muslim. Tidak, namun itu benar menurut kami sebagai seorang Muslim dan itulah kenyataannya. maka harus ada bara'atu minasyirki. Berlepas diri, benci, tidak setuju, menyalahkan, meyakini salahnya. Segala sesuatu ya bertentangan dengan tauhid dalam Islam. Demikian juga orangnya. Dan kalau Islam dalam makna khas, yang itu Islam setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikerucutkan ketundukannya, kepatuhannya, ketaatannya adalah ketaatan terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Kemudian Islam itu ada tiga tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Yang dimaksud dengan martabah adalah kedudukan yang tinggi. Setiap martabah memiliki rukun, yang Islam itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Dan rukun Islam itu disebut rukun sumiyat bidzalika, dinamai seperti itu rukun tasybihan laha, karena menyerupainya dengan rukun rumah. Dan rukun adalah bagian rumah yang paling kuat. Alladzi la yaqumu illa biha, yang rumah itu tidak akan tegak dan eksis kecuali kecuali dengannya. Maka level-level masing-masing level dalam agama ini tidak akan terwujud kecuali dengan memenuhi rukun-rukunnya. Tidak akan beres kecuali dengannya, tidak akan ada tanpanya. Wa ma fuqida min ha, jika hilang darinya satu saja, maka hilanglah martabat itu secara total. Rukun Islam ada 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke rumah Allah yang suci. Kemudian dijelaskan dalilnya, dalil syahadat firman Allah taala, syahidallahu anna la ilaha illahu. 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Meskipun poinnya ada 2, namun ini adalah satu rukun. Ya, kenapa 2 poin ini dinilai satu rukun? Ya, dijelaskan oleh Syaikh Muthaimin di Sarah Usulul Iman, karena dua alasan. Yang pertama adalah karena Muhammad Rasulullah Subhanahu wa taala itu sekedar penyampai menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi ya menjadi satu kesatuan. Kemudian penjelasan yang kedua mengisyaratkan bahasanya amal itu tidaklah diterima tanpa tauhid dan tanpa kepatuhan dan mengikuti ajaran sang Rasul. Wala yadkhulu ahadun al-islama illa biha, dan seorang yang semula non muslim tidak akan masuk ke dalam Islam illa biha, kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian menurut pendapat yang paling kuat, menyelisihi pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kalau Ibnu Taimiyah, orang itu masuk Islam manakala melakukan amal-amal khas Islam. Ini kalau ada non muslim ikut puasa Ramadan, maka dia jadi muslim dengan puasa Ramadan yang dia lakukan. Dia ikut puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, ikut sahur, ikut buka, misalnya. Maka kalau menurut Ibnu Taimiyah, dia sudah jadi muslim. Setelah itu ke gereja, murtad berarti. Karena dia sudah berislam dengan semata melakukan amal khas Islam. Namun pendapat yang paling kuat, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, harus ikrar syahadat. Tanpa itu tidak sah masuk Islam. Ya, kemudian dan persaksian yang paling agung dan yang paling benar dalam dunia nyata ini adalah ini persaksian Allah untuk dirinya sendiri kalau dirinya adalah Zat yang Esa. Disebutkan bahasanya ada dua ulama dari ulama Syam. Syam itu berarti negeri Nasrani karena Syam itu daerahnya Romawi. Dan Romawi itu negara Nasrani yang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya dan ngetes Nabi, akhbirna, kabarkan kepada kami tentang persaksian yang paling agung dalam kitab Allah. Maka Allah turunkan ayat ini, syahidallah anau la ilaha ilahu al malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qista fa aslama, lantas keduanya masuk Islam. Syahadat itu mengandung lima makna atau mengandung empat makna. Pertama, qadha, ini memutuskan. Maka syahida, asyhadu itu artinya aku putuskan. Ketika seorang mengatakan asyhadu, maka dia seperti seorang qadhi yang menetapkan, menyikapi segala macam perselisihan. Saya putuskan. Nah, gitu. Maka ada berbagai macam model orang beribadah. Ini sesembahan orang macam-macam. Dari sekian macam ini saya putuskan begini. Kemudian yang kedua, ini makna syahidah adalah a'lama, memberitahukan, menginformasikan. Enggak ada memberikan persaksian namun cuma di batin. Enggak memberikan persaksian. Memberikan persaksian bahasanya si fulan itulah pencurinya namun enggak ngomong. Enggak ada yang tahu, cuma dirinya yang tahu. Itu namanya tidak memberi persaksian. Yang mana yang memberikan persaksian itu a'lama, memberitahukan pada pihak eksternal. Ini, kalau begini, begini, begini. Yang ketiga, akhbar, menginformasikan. Dan kemudian ketika syahidallahu, Allah memberikan persaksian, maka karena untuk Allah di sini maknanya ada alzama ibadahu. Mengharuskan dan memaksa, mengharuskan hambanya. Bidzalika untuk menerima la ilaha illallah. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Maka dalam ayat ini Allah istimewakan orang yang berilmu syar'i, Allah muliakan mereka, Allah jadikan mereka sebagai saksi di samping Allah dan para malaikatnya memberikan persaksian tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Dari mana sisi memuliakan, karena persaksian tidaklah diterima kecuali orang yang baik agamanya dan terpercaya. Dan menjadikan ulama sebagai saksi berarti mengunggulkan dan memberikan pujian pada orang yang berilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang merupakan cahaya hati dan cahaya kehidupan hati. Dan sepatutnya penuntut ilmu adalah orang yang paling banyak mengenal dan paling banyak takutnya kepada Allah. Dan betapa jeleknya maksiat jika pelakunya adalah penuntut ilmu. Dan betapa jeleknya pelanggaran setelah berilmu. Karena setiap semakin bertambah kedudukan seorang, semakin bertambah kewajibannya, tabaiyah tanggung jawabnya, mas'uliyah sama tanggung jawabnya. Kaidah mengatakan, kulama zada tashrifu zada taklifu. Semakin mulia seseorang itu semakin banyak bebannya. Dan demikianlah realitanya. Semakin orang itu punya kedudukan di masyarakat, yaitu semakin bebannya tambah banyak. Semakin banyak statusnya, itu semakin banyak repotnya. Semakin banyak statusnya, semakin banyak repotnya. Dia statusnya di rumah sebagai kepala keluarga, kemudian di kantor itu jadi direktur, nanti di keluar rumah itu jadi ketua RT, nah, nanti kemudian Kalau Ahad pagi jadi ketua tim goes, oke. Makin makin banyak, kemudian makin banyak statusnya, makin banyak bebannya, makin banyak repotnya, sehingga kalau sudah demikian maka makin makin sulit cari waktu untuk belajar. Makanya Umar mengatakan, ta'alamu qabla antasudu. Hendaklah kalian belajar sebelum kalian menjadi sayyid. Sebelum kalian menjadi orang mulia. Karena tambah umur, tambah peran yang diberikan padanya, dan tambah peran itu artinya tambah taklif. Tambah bebannya. Tambah bebannya, tambah repotnya. Tambah repotnya, tambah sulit belajarnya. Kama qala li nabihi, sebagaimana firman Allah kepada nabinya, wa inna ladzikru laka wa liqaumika, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu ladzikrun, dzikrun di sini syarafun, adalah kemuliaan bagimu dan kaummu, wa sawfa tus'alun, dan engkau akan ditanya. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk mengecek diri keadaannya dan dirinya dan tindakannya, karena Allah telah memujinya dan memujinya, dan menggandeng persaksiannya dengan persaksian penuntut ilmu dengan persaksian Allah. Dalam menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih meninggalkan manusia yang lebih semangat meninggalkan apa yang Allah larang, dan lebih manusia yang lebih segera melakukan apa yang Allah perintahkan, lebih jujur dalam berucap, manusia yang paling bagus akhlaknya dan paling menjaga diri dari kotoran-kotoran jiwa, dan tidaklah dia menunaikan hak ilmu bitarafu an hadza kullihi, dengan merasa tinggi dari itu semua, tidak selayaknya melakukan hal-hal yang jelek, ba antakuna ghayatuhu, dan tidaklah tujuan hidupnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.